jiwaku terasa sunyi, bukan bibir yang menyatakan cinta, tetapi hatiku yang berbicara. Tanpa kamu, simpan rapi sumpah janji sehidup semati. Hanya satu nama yang aku sayangi, hanya satu nama yang ku cinta dalam hidupku. Tanpa kamu hidup ini tak berarti, tanpa kamu jiwaku terasa sunyi, bukan bibir ini yang menyatakan cinta, tetapi